سائل يقول: أشاع بعضهم في إندونيسيا أن الشيخ الإرياني تراجع عن موقفه وصار مع مشايخ الإبانة، وأعطاه الشيخ محمد الإمام مسجدا، وأصبح في صف لقمان با عبده الأندونيسي. Seorang penanya berkata, telah menyebar di sebagian yang lain di Indonesia bahwa Syekh Abdul Al-Iryani beliau telah tarojuk, yakni telah kembali pendiriannya dan menjadi atau dan bersama dengan Masyaikh Al-Ibana. Kemudian Syekh Muhammad Al-Imam memberi dia masjid dan beliau menjadi atau telah bersama dengan Sof Luqman Ba Abduh Al-Indonesi. Al-Jawab: هذا الكلام مضحك وأيضا ليس بصحيح. Dan jawabannya, ini adalah perkataan yang menggelikan dan juga tidak benar. فنحن ولله الحمد على موقفنا السابق لم يتغير منه شيء. Dan aku alhamdulillah tetap pada pendirianku yang lalu dan tidak bergoyah sedikit pun. وعلى ثبات على المنهج السلفي. Dan juga kokoh atas manhaj salafi. ونحن حاليا مع الشيخ يحيى الحجوري في مركزه بصنعاء. Dan aku hari-hari ini bersama dengan Syekh Yahya Al-Hajuri di markasnya di Sana'a. وعندنا الشيخ يحيى حفظه الله تعالى علم من أعلام السنة وبطل مجاهد. Dan di sisiku ada Syekh Yahya yang beliau adalah sebagai beliau seperti gunung sunnah, gunung dari gunung-gunung sunnah, dan juga mujahid yang pemberani. وحامل راية الجرح والتعديل في بلاد اليمن. Dan beliau adalah termasuk pembawa bendera jarh wa ta'dil di negeri Yaman. ولقمان با عبده قد فرق بفتنته أهل السنة في جزر إندونيسيا. Dan Luqman Ba Abduh sungguh dia telah memecah belah ahlu sunnah di Indonesia dan dengan fitnahnya. وأثار فتنة هيجاء على الشيخ يحيى وآذى طلاب العلم السلفيين. Dan dia menyebarkan badai fitnah atas Syekh Yahya dan juga dia menyakiti tulabul ilmi salafiyin. ولقمان با عبده أيضا رجل بهات يفتري الكذب ولا يبالي. Dan Luqman Ba Abduh dia termasuk orang yang pendusta, yakni melakukan kedustaan dan tidak menghiraukan. ولم نسلم من كذبه وتحريشه عند أن كنا في إندونيسيا. Dan kita tidak selamat dari kedustaannya dan pemecah belahnya ketika kita di Indonesia. ولقمان با عبده يتصنع ويتظاهر بالعلم وليس من أهل العلم. Dan Luqman Ba Abduh dia membanggakan dirinya dan menampakkan seakan-akan dia itu ahlul ilm, akan tetapi dia tidak memiliki keahlian dalam bidang ini. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. النبي صلى الله عليه وسلم telah berkata, orang yang mengaku-ngaku bahwa dirinya punya sebuah kelebihan tetapi tidak ada kenyataannya sedikit pun, maka dia seperti dihiasi dua pakaian kedustaan. وقال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم عن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه: من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. Dan Nabi SAW seperti disebutkan di Sahih Muslim dari sahabah Thabit bin Dhahak, maka beliau berkata, barang siapa yang mengaku-ngaku dengan kedustaan dan menampakkan padanya, tidaklah Allah memberikan atau menambahkan dia kecuali kekurangan. فَلَا يَكُونُ فِي صَفِّ لُقْمَان إِلَّا حِزْبِيٌ مِثْلُهُ أَوْ جَاهِلٌ مُغْتَرٌ بِهِ. Dan tidaklah di barisan Luqman kecuali hisbi, kecuali orang-orang hisbi seperti dia atau orang-orang yang bodoh yang tidak tahu tentang kondisi Luqman sendiri. Wa amma masyayikhul ibana fi bilad al-Yaman fa inna wallahi nuhibbu lahum al-khair wa narju lahum al-hidayah wa nad'u lahum bit-tawfiq. Adapun masyayikh al-ibana di negeri Yaman, maka aku wallahi mencintai mereka dalam kebaikan dan mengharap pada mereka hidayah dan menyuruh mereka kepada taufik. Wa natamanna ittihad as-saff wa ijtima' al-kalimati 'ala al-kitab wa sunnah. dan aku berangan-angan untuk kembali satu saf dan berkumpul lagi di atas kitab wa sunnah. وهذا لا شك أنه لا يحبه إلا مؤمن فنسأل الله جل وعلا أن يسمعنا فيهم خيرا وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين. Dan ini adalah tidak dicintai kecuali oleh orang-orang mukmin. Dan aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mendengar mereka dalam kondisi kebaikan, dan semoga Allah memberi taufik kepada kita semua terhadap apa-apa yang telah Dia cintai dan Dia ridhai. Walhamdulillahirabbil alamin.